الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini setelah kita menyelesaikan pembahasan dari kitab Waqafat Ma'a Syahrul Siyam karya Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah taala, maka kita akan membahas kitab yang lain lagi, yaitu salah satu kitab yang merupakan buah karya dari Imam Besar Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang teranggap sebagai seorang mujaddid, seorang pembaharu dari dakwah Islam pada masanya, di mana kita ketahui beliau rahimahullahu taala memiliki perhatian yang besar terhadap perkara akidah. Maka kitab yang akan kita bahas di sini, yaitu kitab Fadlul Islam, juga masih membahas tentang permasalahan akidah, di mana arti dari Fadlul Islam yaitu keutamaan agama Islam. Maka kitab ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah membahas tentang keistimewaan dari agama Islam, bahwa agama Islam adalah satu-satunya. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh manusia untuk masuk ke dalam agama Islam tersebut. Dan juga Al-Syekh rahimahullahu taala akan membahas perkara-perkara yang lainnya yang berkaitan dengan agama Islam ini yang perlu untuk kita bahas untuk menambah kebanggaan kita sebagai seorang Muslim, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah ditakdirkan sebagai seorang yang memeluk agama Islam, agama yang istimewa, ya, menjadi umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Oke, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai membahas apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab ini, disertai dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dalam cetakan ini ditambah dengan perkataan beliau, wabihi nasta'in, dan hanya dengannya lah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemudian beliau menyebutkan judul dari babnya, ya, bab fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Ini bab yang pertama. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الكبائر درج على ما درج عليه المحدثون. Setelah memuji Allah dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan sahabat beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwasanya Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau yaitu kitab Tauhid dan juga kitab yang lainnya, kitab Usulul Iman, juga kitab Fadlul Islam yang ada di hadapan kita, dan juga kitab Al-Kabair, dalam kitab-kitab ini beliau menempuh metode yang ditempuh oleh para ahli hadis. Apa itu? Qala fi annahu fi hadzal kitab ya'ti bit tarajim wa yasuqu ba'daha al ayat wal ahadits. Di mana beliau dalam kitab-kitab ini, fi hadzihi al kutub, dalam kitab-kitab ini beliau mendatangkan tarajim, yaitu judul-judul bab. Wa yasuqu ba'daha al ayat wal ahadits. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya ayat-ayat dan hadis-hadis. Qala fa huwa ya'ti bit tarjamati allati tatadammana allati tatadammanu ma tufiduhu an-nusus allati yasuquha ba'daha. Maka beliau mendatangkan, ya, membuat judul bab yang mengandung makna yang dikandung oleh dalil-dalil yang akan beliau sebutkan setelahnya. Qala wa hadhihi tariqatul muhaddithin kal Imam al-Bukhari wa ghairihi. Dan inilah metodenya para ahli hadis seperti al-Imam al-Bukhari dan yang selainnya. Maka apa metode para muhaddithin, para ahli hadis? Mereka mendatangkan suatu judul tertentu yang akan dibahas dalam bab tersebut. Kemudian setelah menyebutkan judul tadi, ya, tidak banyak kata yang disampaikan, langsung menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul tersebut dan juga hadis-hadis yang bersangkutan dengan judul tersebut. Inilah caranya para muhaddisin, ya. Dan inilah yang ditempuh oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab-kitab beliau, menempuh caranya muhaddisin. Walaupun para muhaddisin ketika membawakan hadis-hadis, mereka menyebutkan sanad-sanadnya. Ya. Walaupun dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung disebutkan hadisnya saja. Ya. Hanya disebutkan sahabatnya misalnya, kemudian disebutkan hadisnya, tidak disebutkan sanadnya. Namun secara garis besar, ya, seperti itulah metode para muhaddisin, yang kemudian ditempuh oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan fahuwa la ya'ti bi kalamin min 'indihi. Maka beliau tidaklah mendatangkan perkataan beliau sendiri. Ya, jadi sedikit kandungan dari perkataan beliau sendiri pada kitab beliau. Ya. Yang banyak apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan beliau hanya judul bab saja. Ya. Kemudian hanya perkataan misalnya qala Allahu taala, Allah taala berfirman, ini saja. Ya, perkataan beliau ataupun menyebutkan tentang ya, siapa rawi hadisnya dan siapa imam yang meriwayatkannya, misalnya rawahul Bukhari atau muttafaqun alaih. Hanya ini saja perkataan beliau, selebihnya apa? Perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini metodenya beliau dalam kitab ini yang sama persis dengan metodenya para muhaddisin seperti Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Yang kita mungkin di antara kita yang memiliki Sahih Al-Bukhari di rumahnya. Ya. Coba dibuka, seperti itulah ya metodenya Al-Imam Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim, ya. Namun Al-Imam Muslim tidak jarang membawakan ayat-ayat Al-Qur'an, namun sedangkan Al-Imam Al-Bukhari banyak membawakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab-kitab beliau, ya, seperti Sahih Al-Bukhari, ya, dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an di situ sebelum beliau membawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau contoh yang lainnya seperti yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang sangat agung, yaitu Riyadhus Shalihin, ya, beliau juga membawakan judul, kemudian tidak banyak berkata-kata, tidak banyak menyampaikan kalam beliau sendiri, kemudian langsung disebutkan setelahnya ayat-ayat Al-Qur'an dan setelahnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan radhiyallahu taala, "Wa innama ya'ti bima dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah wa aqwalus salaf as-salih." Ya, jadi beliau tidak mendatangkan perkataan beliau sendiri, akan tetapi beliau mendatangkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan as-salafus salih. Ya. Sebagaimana nanti kita akan catati pula pada kitab ini, beliau mendatangkan perkataan beberapa salaf pada sebagian bab, ya, pada bagian akhir daripada bab tersebut setelah mendatangkan qala Allah wa qala Rasul, beliau mendatangkan perkataan salaf juga. Qala la kama yaquluhu a'da'uhu, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuh beliau, ya. Dimana musuh-musuh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala banyak pada masa tersebut, ya, banyak yang tersinggung, banyak yang merasa terganggu dengan dakwah beliau yang beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, ya. Maka banyak dari kalangan sufi, ya, dan juga ahlul kubur, orang-orang yang berbuat kesyirikan di kuburan-kuburan, ya, yang dikatakan kuburannya wali atau kuburannya nabi, mereka merasa terganggu dan terusik, ya. Maka mereka mengada-adakan tuduhan-tuduhan kepada beliau rahimahullahu taala, dan sebagian besar tuduhan tersebut atau mungkin bahkan seluruhnya adalah kedustaan, sebagaimana tuduhan yang satu ini yang akan disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. La kama yaquluhu a'dahu la'adahu, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuh beliau. Innahu ata bimadhhabin khamisin, bahwasanya beliau datang membawa mazhab yang kelima, ya. Jadi kalau ada empat mazhab, ya, mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian Hambali. Ini ada mazhab yang kelima, apa namanya? Qala yusammunahu al-mazhab al-wahhabi. Ya. Mereka menamai mazhab tersebut dengan mazhab al-wahhabi. Ya. Mereka mengatakan ini, Muhammad ibn Abdul Wahhab ini datang dengan membawa mazhab yang kelima, namanya mazhab wahhabi. Apa tujuannya? Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, tanfiran anhu wa an da'watihi. Sebagai bentuk upaya membuat lari dari beliau dan dari dakwah beliau. Ya. Ini tujuan mereka ketika mengatakan ini orang datang dengan membawa mazhab baru. Artinya apa? Membawa sesuatu yang aneh, nyeleneh. Ya. Empat mazhab sudah berlalu dan sudah dipegangi manusia sejak lama. Ini datang dengan membawa mazhab yang lain. Dengan mazhab yang empat. ya, supaya apa, supaya orang menganggap ini suatu pemahaman yang aneh, ya, tidak sesuai dengan pemahaman para imam yang empat, ya, tidak pantas untuk diikuti. Ya. Maka coba datangkan buktinya dari kitab. Dari kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan apa? Menyampaikan perkataan Allah, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sumber dari mazhabnya imam yang empat, ya. Dari mana lagi mereka mengambil mazhab mereka? Tentu saja dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka sama, tidak ada yang berbeda sebetulnya dengan mazhab imam-imam yang sebelumnya. Maka ini adalah kedustaan yang diadakan, ya, oleh musuh-musuh dakwah beliau. Jadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tidaklah datang dengan membawa suatu mazhab baru atau agama baru, ya. Justru membawa, ya, agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para imam yang empat tersebut dalam bidang akidah. Ya. Beliau ingin meluruskan, ya, pemahaman kaum muslimin yang sudah bergeser dalam bidang akidah. Yang dimana akidah tersebut juga adalah akidah para imam-imam yang empat. Ya. Dan tidak diragukan lagi, bahwasanya itulah akidah mereka, para imam yang empat, sesuai dan cocok dengan akidah ini dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala mendatangkan suatu kisah yang menunjukkan betapa bencinya musuh-musuh dakwah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, kepada beliau, dan juga bahwasanya nama beliau begitu jelek di kalangan manusia ketika itu, ya, pada zaman-zamannya terdahulu. Sampai dengan zaman sekarang banyak yang menjelek-jelekkan beliau, menuduh beliau dengan berbagai macam tuduhan yang tidak benar, ya. Kita sebutkan kisahnya. Qala wa qad kana 'alimun min ulama'il Hindi. Dan dahulu ada seorang alim dari kalangan ulama negeri India, ya. Di negeri India juga banyak para ulama, ya, yang memiliki karya-karya, ya, dan juga memiliki durus, pelajaran-pelajaran dari zaman yang terdahulu. Qala kullama faragha min darsihi rafa'a yadayhi wa ja'ala yad'u 'ala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Setiap selesai dars, setiap selesai pelajaran apa yang dilakukannya, dia menengadahkan kedua tangannya. Kemudian mulai berdoa, mendoakan keburukan atas Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya. Ini wallahualam, Syekh yang disebutkan di sini, ulama yang disebutkan di sini adalah seorang ulama ahlu sunnah sebenarnya. Ya. Namun dikarenakan tersebarnya kabar buruk, ya, berita-berita burung yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, yang menjelek-jelekkan nama Syekh, maka alim ini menjadi sangat benci kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sampai-sampai pada setiap akhir pelajaran mendoakan keburukan atas Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Qala fa sami'ahu ba'dun nasihin. Maka ada sebagian orang-orang yang suka menasihati mendengar apa yang dilakukan oleh alim tersebut, alim dari ulama India tadi. Qala faja'ala mu'allafi asy-syi'ah kitab at-tauhid. Maka dia pun datang dengan membawa salah satu tulisan Syekh, yaitu kitab at-tauhid. Wa naz'a ghilafahu, dan merobek sampulnya. Alladhi fihi ismu Syekh, yang dicantumkan pada sampul tersebut nama Syekh, ya. Ya, tentu saja di sampul dari setiap kitab pasti ada nama penulisnya. Ini disobek, dicopot oleh orang tadi, dibawa menuju kepada sang alim dari ulama. India tadi yang selalu mendoakan keburukan. Atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Waqaddamahu ilaihi yas'aluhu. Kemudian dia menyerahkan kitab tersebut kepadanya sambil bertanya, man huwa muallifu hadzal kitab? Siapa penulis kitab ini? Orang yang menyerahkan tadi bukannya tidak tahu, ya. Dia tahu, dia punya sampulnya, tapi disobek. Ya. Ingin meluruskan dan yaitu membersihkan nama Syekh dan segala macam tuduhan yang sampai kepada alim tersebut. Di bawah kitab Tauhid yang berisi akidahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya, tentang pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Qala fata'ammalahu dhalikal alimu. Maka alim tadi pun mengamati kitab tadi. Waja'a minal ghadi. Kemudian datang pada keesokan harinya kepada orang tadi, orang yang bertanya tadi, orang yang sebetulnya mengetes, ya, bukan bertanya karena tidak tahu, tapi ingin mengetes dan ingin meluruskan, ya, pemahaman atau pandangan sang alim tadi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qala li rajulil ladzi qaddamahu ilaihi, kemudian berkata kepada orang yang memberikan kitab tersebut kepadanya, hadza min muallafatil Imam al-Bukhari. Ini termasuk tulisannya al-Imam al-Bukhari. Kenapa kok alim tadi bisa berkesimpulan seperti itu? Tidak lain dikarenakan apa yang kita sebutkan tadi, metode menulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sesuai dengan metodenya al-Imam al-Bukhari. Judul, ayat, hadis, perkataan salaf tidak lepas dari itu, ya. Maka sang alim tadi membuat kesimpulannya sepertinya adalah, ya, tulisannya al-Imam al-Bukhari karena caranya sama, cara menyampaikannya. Qala faradda ar-rajulu ghilafahu alaihi, kemudian orang yang bertanya tadi pun mengembalikan sampul buku kepada buku tersebut, ya, diambil lagi bukunya, di lekatkan lagi atau di tempelkan lagi, ya, atau di, yaitu di selimutkan lagi karena belum menempel tentu saja, ya, diselimutkan lagi sampul tersebut kepada kitab tersebut. Waqala lahu, kemudian berkata kepada sang alim, hadza huwa Ibnu Abdul Wahhab alladhi tad'u alaihi, ini adalah Ibnu Abdul Wahhab, yaitu ini karyanya Ibnu Abdul Wahhab yang kamu selalu atau yang engkau selalu mendoakan keburukan atasnya, ya. Fanadimal alimu, maka sang alim tadi pun menyesal. Wa ja'ala yad'u li Syekh Muhammad ba'da kulli darsin, maka beliau alim tadi mulai berdoa untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah setiap pelajaran. Yang tadi yad'u ala, berdoa atas, yaitu mendoakan keburukan, di sini apa? Yad'u li, berdoa untuk, yaitu mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad, ya, setiap selesai dars, setiap selesai pelajaran, ya. Ini apa? Membuktikan bahwasanya banyak perkara yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya sebatas tuduhan saja. Ya, sang alim tadi ketika sudah membaca kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tahu bahwa berita yang sampai kepadanya tentang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah dusta, ya. Kemudian ini juga sekaligus membuktikan bahwasanya cara atau metode Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam menulis kitab beliau sama persis dengan caranya para muhaddisin, diantaranya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Shalal Fauzan, wa huwa fi hadzal kitab bayana awwalan usul al-iman, ya. Dan beliau dalam kitab ini beliau menjelaskan terlebih dahulu mengenai fondasi-fondasi keimanan, summa fadlul Islam, kemudian menjelaskan tentang keutamaan Islam. yang Allah alam mungkin cetakan yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bersambung antara dua kitab, yaitu kitab Usulul Iman dan Fadlul Islam, ya, dimana sebenarnya ini adalah dua kitab yang berbeda, ya. Tidak disebutkan di dalam kitab Fadlul Islam mengenai usulul iman, tidak ada usulul iman, tidak ada perkara yang merupakan pondasi-pondasi keimanan. Ya, adapun pondasi-pondasi keimanan, yaitu usulul iman, dibahas tersendiri dalam kitab Usulul Iman. Nah, maka bisa jadi cetakan yang dipakai oleh beliau, hafizahullah ta'ala, adalah cetakan yang menggabungkan antara dua kitab tersebut, Usulul Iman, kemudian setelahnya didatangkan kitab Fadlul Islam dalam satu jilid. Qala dzalika li'anna ad-dina yatakawanu min thalathi maratib. Yang demikian dikarenakan agama ini tersusun dari tiga tingkatan. Al-martabatul ulal Islam, tingkatan yang pertama al-Islam. Al-martabatul tsaniyatul iman, tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Al-martabatul tsalitsatul ihsan, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan al-ihsan. Kama jaa fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana yang datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas. Abu Hurairah berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul pada suatu hari di hadapan manusia. Fa'atahu Jibril faqala, kemudian datang Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian bertanya, mal iman, apakah itu iman? Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan wa biliqaihi, dan dengan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak disebutkan wa kutubihi sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lainnya, ya, dan dengan kitab-kitabnya, ya, tidak disebutkan dalam riwayat yang ini. Dan ini riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, tidak ada wa kutubihi, namun adanya wa biliqaihi. Qala wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Wa tu'mina bil ba'thi, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan. Ya. Dan tidak ada pula penyebutan al-iman kepada al-qadha wal-qadar. Ya. Namun tentu saja itu termasuk rukun-rukun iman yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya. Qala mal Islam. Kemudian Jibril berkata dan bertanya lagi, apa itu Islam? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bih. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya. Kalau dalam riwayat yang lainnya itu apa? Anta syahada an la ilaha illallah. Engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sembah yang berhak untuk disembah selain Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan bahwa Muhammad lah utusan Allah. Ya, dalam riwayat ini, anta budallah wa la tusyrika bih. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dalam peribadahan. Qala wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melakukan puasa pada bulan Ramadan. Tidak ada penyebutan haji, namun ada penyebutan haji dalam riwayat yang lainnya. Qala mal ihsan, kemudian Jibril berkata, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya Ia melihatmu, yaitu Allah melihatmu. Qala ila akhiril hadis, sampai akhir daripada hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim pada asalnya, namun riwayat yang disebutkan adalah riwayatnya Al-Bukhari. Qala fa hadhihi maratibuddin, maka ini adalah tingkatan-tingkatan agama. Al-martabatul ula al-islam, tingkatan yang pertama al-islam. Summa fauqaha al-iman, kemudian di atasnya ada tingkatan iman, summa fauqa al-ihsan, kemudian di atasnya ada tingkatan ihsan, tingkatan yang paling tinggi, ya. Yang paling sedikit orang yang mencapai tingkatan tersebut. Qala fa huwa rahimahullah arada an yubayyin al-islam wal iman fi hadzal kitab usul al-iman. Maka beliau rahimahullah ingin untuk menjelaskan tentang Islam dan iman ini dalam kitab ini, yaitu Usulul Iman. Nah, ini beliau menyebutkan maksudnya kitabnya adalah Usulul Iman. Sedangkan Fadlul Islam termasuk dalam kitab ini, ya, kitab Usulul Iman. Tapi Allah alam, mungkin ada cetakan yang seperti itu digabungkan antara Usulul Iman dengan Fadlul Islam. Namun tentu saja kedua kitab ini, ya, adalah dua kitab yang berbeda, dua kitab yang terpisah. Qala wal babul awwal min abwab hadzal kitab wa bab fadlul Islam. Bab yang pertama dari bab-bab yang terdapat pada kitab ini yaitu bab fadlul Islam, keutamaan Islam. Tsumma asba'ahu bi abwabin ukhra. Kemudian beliau mengikutkannya atau melanjutkannya dengan membawakan bab-bab yang lainnya. Mislu babi wujubil Islam. Contohnya bab mengenai wajibnya untuk berislam, bab tafsir Islam, bab mengenai tafsir penjelasan makna dari Islam, wa ma yukhriju minal Islam, dan perkara-perkara yang mengeluarkan dari Islam, ila akhirihi, sampai akhirnya, sampai selanjutnya, demikian seterusnya. Mari ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pertemuan pertama kita dari pembahasan kitab Fadlul Islam ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan cara menjelaskan ayat pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.